Al-Khamisah qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati rahimahullahu taala, berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati rahimahullah, jumi al-khair kullu fil lail, kebaikan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jadi kalau mau cari kebaikan di malam hari. Tapi jangan di malam hari, bukan berarti main internet, nonton TV, nonton sinetron. Tidak, maksudnya adalah di malam hari kita ibadah, maka kebaikan Allah kumpulkan di malam hari. Kita mau kebersihan hati di malam hari. Kita mau ilmu minta kepada Allah di malam hari. Kita mau menjadi orang wali pun di malam hari. Jadi apapun yang kita minta, karena itu waqt ijabah, termasuk apa? Waqt ijabah, waktu yang termasuk yang terkabulkan doa seorang hamba kontan jika kita berdoa di waktu tersebut. Ini di waktu sepertiga sebelum memasuki waktu sholat subuh, menjelang subuh. Di situ kan yanzilu rabbuna ila sama'id bina yabqa sulusul lail al-akhir. Ya, fayaqul man yad'uni fa astajibalah. Man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'ufirlah, dan seterusnya. Jadi itu panggilan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil, ayo, siapa di antara hamba-hambaku yang mau meminta ampunan, aku akan berikan ampunan. Siapa yang punya hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Siapa yang mau berdoa, aku kabulkan doanya. Siapa yang mempunyai permintaan, aku penuhi permintaannya. Tahu-tahu kita tidur, tidak memanggil, tidak mengatakan ana-ana. Ya, mestinya kan kita jawab, ana ya Rob. Ana punya hajat. Ana punya doa yang ana ya, harapkan untuk dikabulkan. Ana punya cita-cita begini-begini. Kecuali kalau kalian memang tidak punya hajat, tidak apa-apa, tidak usah berdoa. Tapi kalau ana orang yang paling banyak hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang merasa butuh kepada Allah, ya hendaknya dia berdoa. Dan tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Antumul fuqara. Kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir. Fakir dalam arti butuh kepada Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan tidak butuh kepada yang lain. Jadi ketika kita butuh kepada Allah, kita mau meminta kepada Allah, paling termasuk yang mustajab adalah sepertiga sebelum subuh, sepertiga malam sebelum subuh, sepertiga terakhir ya. Itu yang paling mustajab. Jadi apapun kita minta, disitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dikatakan sini jumi al-khair kulluhu fil-lail. Jadi semua kebaikan ada di malam hari. Wa ma uqidat li waliyyin wilayatun illa billail, dan tidak ada seorang wali dilantik oleh Allah menjadi wali kecuali di malam hari. Masya Allah. Berarti orang wali itu harus punya kebiasaan bangun di malam hari. Jadi kalau ada orang ngaku wali tidak pernah bangun di malam hari, berarti bukan orang wali, karena orang wali ini syaratnya harus dilantik di malam hari. Di malam hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi di malam hari. Jadi di malam hari itulah waktu-waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu. Sehingga sebagian mengatakan, tidak ada di sini ya, sebagian mengatakan aku 40 tahun. Nah, ada di sini sebutkan nanti. Yang faedah ke-16 itu, 40 tahun. Mungkin akan kita baca satu-satu. 40 tahun aku tidak pernah sumpek, tidak pernah sedih kecuali ketika mendengar azan subuh. Baru sumpek ketika itu. Kalau kita kan setiap mendengar azan mungkin kita sumpek, ya Allah sudah subuh, masih kepingin terus, kepingin lanjut. Lanjut apa ya? Sama, mereka juga sumpek padahal kepingin lanjut, tapi mereka lanjut sholat, lanjut ibadahnya. Kalau kita kan kepingin lanjut. Jadi itunya bedanya. Jadi mereka dengan azan subuh ini sumpek sedih karena apa? Karena habis waktu mereka untuk bersama Allah. Jadi habis waktu mereka untuk curhat kepada Allah, hiburan mereka. Ya, bahkan mereka hiburannya di malam hari seperti mereka orang-orang dunia yang terhibur dengan dunia mereka. Orang yang asyik dengan mainnya, bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Bahkan yang main bola, kadang-kadang kalau main bola itu, bukan kadang-kadang, seringkali mereka main bola itu luka-luka kakinya tidak terasa. Bahkan sampai bengkak, itu pun tidak terasa. Terasanya setelah main baru, ya Allah, ternyata luka, ternyata bengkak. Kenapa? Karena asyik, karena terhibur, sehingga sampai tidak merasakan luka, tidak merasakan bengkak yang ada di kakinya. Nah, begitu juga mereka orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika sholat dan khusyuk menikmati sholatnya sampai sengatan kala jengking di matanya ini ya, menyengat matanya tidak dirasakan kecuali setelah sholat, setelah salam baru dirasakan. Ini kala jengking, bukan kita aja bukan kala jengking. Lalat nyamuk masuk ke mata kita sudah ribut luar biasa kan? Bisa kita bayangkan Rabi' al-Adawiyah sampai matanya disengat kala jengking tapi tidak dirasakan kecuali setelah sah. Imam Ali Zainal Abidin kebakaran rumahnya tidak disadari kecuali setelah sah. Salam Urwah bin Zubair dioperasi kakinya tidak disadari dan dirasakan kecuali setelah. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasakan puncak nikmat dengan Allah Subhanahu sehingga tidak merasakan apa yang terjadi kepada dirinya. Ya, begitu juga ahlul lail, orang yang sangat terhibur dengan Allah di waktu tahajud tidak merasakan yang lain kecuali nikmat dengan Allah Subhanahu. Ketika subuh azan, maka di situ mereka akan merasa sedih. Yang keenam, idza qala malikun minal muluk man lahu hajatun falyatini akhiral lail sa'abdi lahu jami' hajatih. Jika ada raja ini, raja itu memberikan pengumuman kepada rakyatnya. Ayo, siapa yang punya hajat kepadaku, apapun hajatnya, falyatini akhiral lail, maka datanglah kepadaku di akhir malam sebelum subuh. Sa'agdi lahu jami' hajatih, semua hajatnya aku kabulkan, mau minta apa akan dikabulkan. Kira-kira datang apa enggak? Misalnya di pengumuman di pondok, siapa yang kepingin uang 2,5 juta sebelum subuh, datang ke kantor, insya Allah dikasih gratis, enggak usah bayar, enggak usah utang. Kira-kira ada yang datang? Banyak ya. Spodok datang semuanya. Padahal itu cuma 2,5 juta. Padahal yang memberi adalah manusia yang lemah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi adalah yang Maha Kaya, yang memberi adalah Zat yang menciptakan seluruh kekayaan ini. Maka hendaknya mestinya kita lebih semangat. Ya, beda sekarang kan. Barusan tadi di TV orang Cina lagi perayaan apa? Mereka membagi-bagikan apa? Jadi anak mau nyebut takut salah soalnya. Itu antrinya luar biasa. Ribuan orang. Padahal minta kepada orang Cina. Untuk hanya mungkin mendapatkan, tidak tahu berapa, tidak dijelaskan tadi. Untuk dapat amplop yang penting. Jadi ketika mereka hanya mendapatkan sedikit daripada dunia, mereka berani antri sampai ada yang terinjak-injak sampai hanya mendapatkan uang yang sedikit. Kenapa kok mereka tidak meminta langsung kepada yang menciptakan dunia ini, Maha Pemberi Rizki Allah Subhanahu? Ya, itu tidak lain karena kurang iman, kurang yakin kepada Allah, kurang yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang imannya. Kalau kita iman kuat pasti, buat apa kita minta manusia? Yang menakdirkan dan mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap dari manusia Allah tidak memberi, tidak mungkin kita dapat. Kita tidak mengharap kepada manusia, Allah mau memberi dimanapun tanpa usaha pun pasti akan datang rezeki lurus kepada kita. Karena kita yakin kepada Allah, bukan yakin kepada manusia. Yang menentukan bukan manusia, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah memberi ketawaran mutlak. Ya, jadi kalau tawaran ini datang dari raja, mereka datang Apalagi kalau tawaran itu dari Allah. Fa kaifa idza kana dzalika nida' min khaliqi kulli syai'. Isyarah marwiyah fi sahihail Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Turun Tuhan kami, Tuhan kita. Artinya di sini adalah rahmat. Kalau Allah tidak punya sifat turun, oh Allah turun, Allah lagi naik, sekarang pulang. Enggak. Allah tidak turun, tidak naik, tidak berada di tempat, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada waktu. Tapi maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id ke langit yang di dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Jika ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayakun man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Man yastaghfiruni fa'afirullah. Yang ketujuh. Lama tara sobiyun hadhil ayata ayya ayyuhal muzammil. Ketika ada seorang bayi, seorang anak kecil membaca ayat ini. Ya ayyuhal muzammil. Qala liwalidihi. Wahai orang yang berselimut. Siapa muzammil di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun dari tidur nya dan melaksanakan tahajud. Qala liwalidihi, maka dia si anak tersebut berkata dan bertanya kepada ayahnya, yukhatibu man rabbi, sesungguhnya Tuhanku ini Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada siapa, ya ayyuhal muzammil itu. Qala lahu yukhatibu habibahu Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Falamma balagha qawluhu ta'ala, kemudian dilanjutkan ayat tersebut, qumil laila illa, bangunlah di malam hari, perintah Allah kepada Nabi kecuali hanya sedikit daripada malam. Qala liwalidihi limadza la taqumul lail, maka si anak itu berkata kepada ayahnya, kamu wahai ayah, kenapa kamu tidak bangun malam hari? Wala hadza ila Rasulullah, itu kan Rasulullah. Falamma balagha qawlahu, ternyata ada kelanjutannya ayat itu. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan begitu juga perintahkan mereka sekelompok orang yang bersama kamu wahai Muhammad. Siapa mereka? Qala liwalidihi manil murad bi ta'ifa, siapa itu kelompok orang yang ikut tahajud bangun malam diperintah oleh Allah? Qala lahum ashabu rasul, oh itu mereka sahabat Rasulullah. Qala lahu anta lima talatakumul lail, loh kenapa kamu juga, kenapa kok tidak bangun malam? Qala haula ahlu quwa, kalau sahabat Rasulullah kan kuat-kuat imannya, masya Allah. Kita kan biasa-biasa. Qala lahul walad, la khaira fi rajulin lam yasluk maslak Muhammad wala ashab Muhammad. Kalau begitu tidak ada kebaikan dalam seseorang jika dia tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad dan jalannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara alwalid yaqumul lail, akhirnya orang tuanya semenjak itu mulai bangun, dapat nasihat dari anak disebab waladi. Wa kanu ahluna yunabbihuna auladahum, mereka dahulu keluarga kita, yunabbihuna auladahum, membangunkan anak-anak mereka, wa hum sihor, padahal mereka masih kecil untuk tahajud ini. Jadi malam hari bahkan bukan misalnya tidak tahajud pun karena mereka masih kecil, tapi mereka membangunkan. Sampai apa? Sampai terbiasa bangun malam. Kalau sekarang susah mau bangunkan tahajud. Jangankan tahajud subuh aja membangunkan anak subuh kadang susah. Kalau dahulu mereka dibiasakan, sehingga kalau biasa jadi biasa, enggak apa-apa. Bahkan salaf dulu membangunkan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil untuk bangun di malam hari, walaupun main enggak apa-apa. Jadi main ini, yang penting biasa bangun. Nanti dengan sendirinya ketika sudah mengerti akan melaksanakan sholat tahajud. Nah, di sini dikatakan mereka membangunkan anak-anak mereka padahal mereka masih kecil, hatta ya'lafun qiyamal lail, sampai mereka terbiasa untuk bangun malam. Kedelapan, qala ba'du sholihin, berkata sebagian daripada sholihin, alaika bisahar, wajib kamu bangun di waktu malam hari sebelum subuh, wa illam yakun bi'ab ibadah, Ya awalnya tidak apa-apa walaupun tidak ibadah. Yang penting bangun dulu agar terbiasa untuk bangun. Karena biasanya kalau tidak terbiasa akan sulit berat untuk bangun. Tergantung kebiasaan. Tapi kalau sudah biasa walaupun tidurnya terlambat, tapi kalau dia biasa bangun pasti Tapi kalau tidak terbiasa berat. Makanya sholat itu diperintahkan dilaksanakan mulai umur 7 tahun kan, umur 10 tahun bahkan diperintahkan untuk di agar ter. Bukan sholat aja, itu sholat hanya nasnya aja sholat, begitu juga yang lain, puasa juga sama. Anak kecil 7 tahun diperintah puasa agar apa? Terbiasa. Padahal kan hukumnya tidak wajib. Wajibnya kapan? Ketika balik. Tapi agar terbiasa sehingga ketika balik, ketika sudah menjadi wajib sudah terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan semenjak kecil, ketika wajib sekarang baru berat untuk mengamalkannya. Nah, biarkan dibiasakan dulu. Makanya dikatakan di sini, jadi bangun kamu di malam hari, misalnya kamu masih berat dari awal-awal mulai mau tahajud ini. Enggak apa-apa, enggak usah ibadah dulu kalau berat. Apalah mau baca koran, baca majalah misalnya. Atau lihat televisi. Fal murad al-istiqad. Karena tujuannya terlebih dahulu biar biasa, Pak. Fa in istata'ta an la takuna akhiral lail illa mustaiqidan faf'al, jika kamu bisa kamu tidak berada di akhir malam kecuali dalam keadaan terjaga, faf'al, maka lakukanlah. Dalam ta'liq di situ dikatakan wa yambahi an yu'awidu al-aulad, maka dianjurkan untuk membiasakan anak-anak qiyamal lail, bangun di malam hari, walau lili'ib, bahkan walaupun bermain, hatta yata'awadu alaih, sampai ter. Yang kesembilan, yakbuh bi talibil akhirah an la yakun lahu qiyamun bilail. Bagi orang yang mencari kebahagiaan akhirat, kesenangan, yakbuh artinya qabih. Qabih artinya apa? Sesuatu yang jelek, sifat yang jelek. Kalau kalian misinya mencari kebahagiaan di akhirat. Apa termasuk kalian apa enggak? Kalian termasuk mencari kebahagiaan akhirat apa bukan? Apa hanya kebahagiaan dunia? Ya sudah, tak duakan kebahagiaan dunia ya. Tentunya kebahagiaan dunia tidak ada apa-apanya dengan kebahagiaan. Wal akhiratu khairu wa abqa khairun laka minal ula. Jadi diperbandingan dunia dengan akhirat sangat ya. Dunia hanya sesaat, tapi akhirat selama-lama. Nah, kalau kalian mengaku atau merasa kalian orang yang mencari kebahagiaan di akhirat, maka berarti kalian dianggap jelek kalau kalian tidak punya kebiasaan bangun di malam hari. Qabih bi talibil akhirah, khususnya kalian juga tulab al-ilm kan? Tulab al-ilm. Nah, artinya kalau tulab al-ilm tentunya lebih diharapkan daripada orang yang bukan santri kan gitu. Kalau misalnya orang di luar yang kerjanya di pasar itu tidak punya kebiasaan bangun malam misalnya, mungkin masih kita katakan maklumlah, mereka tidak ngerti fadilahnya mungkin kan. Tapi kalau kita yang ngerti fadilahnya, belajar ilmu tiap hari, dengar hadis Rasulullah setiap hari, tapi masih tidak mau bangun malam, keterlaluan. Kaifa wal murid la yazal taliban lil mazid. Seseorang yang menginginkan kebahagiaan akhirat itu punya sifat yang selalu mencari tambahan pahala, tambahan bekal untuk dibawa ke muta'aridan lin nafahat, yang selalu siap untuk menghadang pemberian siapa? Allah Subhanahu ala dawamil awqat, sepanjang waktu. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annanak fatub alaina tauba tawsil likulli haba wa sur lana awfir ni walidina rabbi wa maludina wal ahli wal ihwah akuniri mahabba ujiratin Bismillahirrahmanirrahim. fil baki wa tanahi hamdan kafiran da'in mahabbatina. Ada pertanyaan, yang pertama, ketika terjadi perceraian sampai batas manakah seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya jika anak ikut bersama ibu? Mohon jawabannya, Ustaz Sukron. Jadi kalau ada perceraian dan ibu lebih berhak untuk merawat anaknya karena ibu lebih bisa untuk merawat anaknya yang masih kecil, yang belum umur 7 tahun, belum memai, ya, selama ibu itu tidak menikah dan selama satu kota dengan suami. Jadi dengan catatan seperti itu, ketika satu kota dengan suaminya yang sudah cerai dan istri tersebut, ibu tersebut belum atau tidak menikah dengan laki-laki yang lain, maka dia lebih berhak untuk mengasuh. Tapi tetap ya, si ayah juga punya hak untuk membawa anaknya di siang hari untuk diajarkan dan dididik. Ya, ini ke masalah mengasuhnya. Tapi masalah nafkah tetap tidak berubah. Walaupun yang mengasuh adalah ibu, tapi tetap yang memberi nafkah adalah ayah. Jadi ayah yang memberi nafkah, bukan ibunya. Ibu hanya merawat, mengasuh sampai mumayyiz. Nanti kalau sudah mumayyiz, diberi pilihan mau ngikut ayahnya apa mau ngikut ibunya. Itu jika berada dalam satu kota yang sama. Bagaimana jika di satu tempat hanya ada orang awam? Maka siapa yang berhak menjadi imam untuk sholat jenazah? Ya sudah disebutkan tadi. Yang sholat jenazah kan tadi disebutkan ayahnya, tidak ada kakeknya, tidak ada anak. Kan jelasin ya. Di suatu musola didirikan sholat berjamaah, perempuan dan laki. Ada jamaah perempuan berada di belakang jamaah laki-laki, di antara keduanya dipisah dengan satir yang gelap, sehingga jamaah perempuan sama sekali tidak bisa melihat imam, hanya mendengar lewat mikrofon. Maka bagaimana hukum sholat jamaah perempuan tersebut, Ustaz? Tadi dikatakan di musola. Kalau di musola berarti bukan di masjid. Kalau bukan di masjid berarti tidak boleh ada penghalang antara makmum dengan imam atau antara makmum dengan makmum yang melihat imam. Penghalang untuk lewat dan penghalang untuk melihat. Jadi harus bisa makmum melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada satir. Harus dibuka sedikit terlihat walaupun sedikit. Nanti makmum perempuan itu misalnya yang melihat cuma satu, tapi yang makmum perempuan yang lain melihat yang satu yang melihat makmum di depannya, itu sudah cukup. Jadi walaupun satu yang melihat makmum di depannya, yang penting ada yang melihat makmum yang di depannya, makmum terus melihat yang di depannya sampai kepada tapi kalau itu adalah masjid, maka hukumnya sah walaupun tidak melihat, walaupun dikasih satir, walaupun dikasih papan, atau bahkan ada tembok sekalipun sah, yang penting masih bisa keluar dari tembok itu ya, jangan tembok segi empat semuanya tidak ada pintunya. Itu kalau di mas. Fatihah. Namusani fi hadhihi tuwalidina walidikum wa dinakum. Allahumma arhamhum bi darajatina ta'assam wa anusari wa warina. Wa ila hadratin nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.